pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Sabtu 22 Januari 2022 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Barat Daya bersama laporan Rahmat Saputra. Muhammad Aufar Marsa, 8 tahun, seorang murid SDN 1 Blang Pidi di Kabupaten Aceh Barat Daya yang pingsan seusai divaksin kini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh Jumat sore. Aufar dirujuk ke RSUZA setelah mendapat penanganan dari dokter spesialis anak Rumah Sakit Umum Teku Pekan Abdia. Aufar harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke RSUDZA mengingat kondisi kaki sebelah kirinya susah digerakkan. Paman Aufar Tajul Fata membenarkan keponakannya sudah dirujuk ke RSUDZA Banda Aceh untuk penanganan lebih lanjut. Dokter spesialis anak RSUTP Dr. Aris Fazeriandi mengatakan Aufar Marsa pingsan usai divaksin pada Rabu lalu. Namun kondisi pasien berangsur membaik setelah mendapat perawatan di RSUTP. Bocah ini mengeluhkan kakinya yang lemas. Untuk pemeriksaan lanjutan, pihaknya menyarankan dirujuk ke RSUZA untuk mengetahui penyebab pasti penyakit kaki korban. Sebelumnya diberitakan seorang murid SDN 1 Blang Pidi Kabupaten Aceh Barat Daya bernama Muhammad Aufar Marsya, 8 tahun, pingsan usai disuntik vaksin. Anak dari pasangan Marhaban dan Firda tersebut pingsan setelah mendapatkan vaksinasi yang digelar pada Rabu 19 Januari 2022 di lapangan Persada Blang Pidi. Aufar datang bersama anak-anak lainnya ke lokasi vaksin yang digelar di lapangan Persada Blang Pidi. Seusai divaksin, ia pergi menjumpai ibunya yang ikut menemani vaksin tersebut. Selang beberapa menit, Aufar langsung pingsan saat menunggu sertifikat vaksin. Korban langsung dilarikan ke RSUTP. Sudarlun, kita lanjut lagi berita pagi ini setelah dari Aceh Barat Daya. Kali ini ada berita dari Langsa bersama laporan Zubir. Satreskrim Polres Langsa menciduk satu tersangka spesialis pencurian burung peliharaan dan pembobol rumah warga. Pelaku berinisial DH, 28 tahun, warga Dusun Kenanga, Gampung Selalah Baru, Kecamatan Langsa Lama. Tersangka DH yang sebelumnya masuk dalam DPO Polres Langsa ini ditangkap di daerah persembunyiannya di Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Kasat Reskrim Polres Langsa Ibtu Krisna Nanda Aufa menyebut pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan ini berawal dari adanya laporan dua korban pemilik burung murai batu yang hilang dicuri pelaku. Tempat kejadian perkara yaitu ruko yang beralamat di Gampung Payabujuk Tunong, Kecamatan Langsa Baru, dan rumah di Lorong Indah, Dusun Blangrel, Gampung Tengoh, Kecamatan Langsa Kota. Menurut Ibtu Krisna, dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan, keberadaan tersangka DH di Desa Linge, Kabupaten Aceh Tengah, berhasil diketahui oleh polisi. Anggota unit Resmob Satreskrim Polres Langsa yang bergerak cepat meringkus tersangka DH yang merupakan spesialis pembobolan rumah di daerah persembunyiannya itu. Petugas juga mengamankan barang bukti 9 ekor burung murai batu. Dari pengakuan tersangka DH bahwa ia melakukan pencurian ditemani satu temannya berinisial U. Kini U masih dalam pencarian petugas. Dalam kasus pencurian ini ada dua orang yang masih berstatus saksi yaitu J dan F. Mereka selama ini masih dikenakan wajib lapor. Sedangkan untuk penadah juga dimintai keterangan. Sudarlun, setelah dari Langsa kali ini ada berita dari Aceh Tengah bersama laporan Mahyadi. Polisi berhasil mengungkap motif pembunuhan gadis remaja 16 tahun di kebun kopi Kampung Ratawali, Kecamatan Kuta Pining, Kabupaten Aceh Tengah pada 15 Januari 2022 lalu. Pembunuhan dilakukan oleh adik kandungnya sendiri yang juga masih anak di bawah umur. Dari hasil penyidikan Satreskrim Polres Aceh Tengah diketahui motif pembunuhan diduga lantaran sang adik sakit hati kepada kakaknya karena tidak diberikan uang. Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah Ibtu Ibrahim mengatakan motif pelaku nekat menghabisi sang kakak karena sakit hati tidak diberikan uang oleh korban sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah membunuh korban, pelaku mengambil uang senilai Rp900.000 dari tangan kakaknya. Selanjutnya pelaku meninggalkan korban sendirian di lokasi kejadian. Ibtu Ibrahim menyebut saat ini pelaku masih diamankan, namun ketika dimintai keterangan, penjelasan pelaku yang masih di bawah umur ini sering berubah-ubah. Sementara itu dalam video yang beredar di kalangan terbatas, pelaku mengaku usai menghabisi kakaknya juga melakukan redup paksa terhadap kakak kandungnya tersebut. Namun terkait pengakuan pelaku dalam video tersebut, Ibtu Ibrahim mengatakan polisi masih melakukan pendalaman dan menunggu hasil visum. Sudarlun, setelah dari Aceh Tengah kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Subur Dani. Seorang pemuda di Kota Langsa berinisial MAP 17 tahun diamankan oleh personil dari Direktorat Reserse Umum Ditreskrimum Polda Aceh karena diduga melakukan penipuan melalui akun media sosial Instagram. Direskrimum Polda Aceh Kombes Polisi AD Haryanto SH MH dalam keterangan pers mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi para korban tentang adanya penipuan melalui akun Instagram @fog.auction. Penipuan ini dengan modus menawarkan lelang HP bermerek iPhone dan aksesoris murah. Dalam aksinya pelaku mengirimkan pesan dari akunnya dan menawarkan lelang iPhone dan aksesoris murah serta menyatakan jika korban memenangkan lelang. Lalu pelaku meminta para korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang berbeda. Ade menyebutkan bahwa para korban yang berjumlah 20 orang tersebut merupakan warga di luar Aceh dengan total kerugian Rp75 juta. Pelaku juga diketahui sangat paham dengan IT karena pernah bekerja di sebuah counter game online. Saat ini pelaku telah diamankan beserta alat bukti berupa 1 unit sepeda motor roda 2, 1 unit HP iPhone, emas putih 3 mayam, serta 2 buku tabungan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Mengutip dari situs World Health Organization, setiap tahunnya terdapat 10 juta orang jatuh sakit akibat tuberkulosis atau TB. Sebagian besar yang terjangkit TB tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, namun penyakit TB ini masih tersebar di seluruh dunia. Meski merupakan penyakit yang dapat dicegah dan disembuhkan, tiap tahunnya sekitar 1,5 juta orang meninggal dikarenakan penyakit ini. Dikarenakan penyakit TB dialami oleh penduduk berbagai negara di seluruh dunia, diperlukan upaya kolektif melawan penyakit tersebut. Dua forum yang diakui secara global yaitu G7 dan G20 dapat bekerja sama untuk memberi respon yang lebih kuat terhadap krisis kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang disampaikan secara virtual dalam acara Global TB Caucus Discussion dengan tema Recover Together, Recover Stronger, Synergizing G20 and G7 Presidency for a Stronger Response to Health Crisis, Kamis 20 Januari mengatakan dalam konteks tersebut Indonesia sebagai presidensi G20 dan Jerman sebagai ketua G7 harus mengintensifkan koordinasi agar dapat mempertemukan prioritas forum-forum tersebut. Indonesia bercita-cita untuk mempromosikan tindakan kolektif untuk menanggapi masalah kesehatan global dan berkontribusi terhadap arsitektur kesehatan global yang lebih kuat. Indonesia juga berharap masyarakat global siap dengan sumber daya keuangan yang dapat dimobilisasi untuk memastikan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan untuk masalah kesehatan global, khususnya dalam hal prevention, preparedness, and response. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi mancanegara, 18 tentara Kurdi tewas saat ISIS serang penjara Suriah. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Sedikitnya 18 anggota pasukan keamanan Kurdi di Suriah tewas dalam serangan militan ISIS ke sebuah penjara yang menjadi tempat ribuan terduga militan ISIS ditahan. Serangan ini memicu bentrokan sengit antara pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang dipimpin Kurdi dengan militan ISIS. Kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights yang memiliki jaringan sumber di dalam wilayah Suriah juga melaporkan bahwa 16 militan ISIS tewas dalam bentrokan itu. Bentrokan ini dipicu serangan ISIS ke penjara Guairan di provinsi Hasakek pada Kamis malam waktu setempat. Syrian Observatory dalam laporannya menyebutkan jumlah korban tewas di kalangan pasukan keamanan internal Kurdi dan sipir penjara 18 orang. Serangan itu merupakan yang terbesar sejak ISIS dinyatakan kalah di Suriah pada 2019 lalu. Tentara Kurdi yang tewas tidak secara resmi berafiliasi dengan pasukan demokratik Suriah atau SDF. Menurut Syrian Observatory, penjara Guairan di wilayah Suriah bagian timur laut dilaporkan menahan 3.500 terduga militan ISIS, termasuk beberapa pemimpin senior kelompok radikal itu. Bentrokan antara tentara SDF dan militan ISIS terus berlangsung di tengah upaya sejumlah tahanan ISIS untuk kabur dari penjara tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Sabtu 22 Januari 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah lun, wassalam.